Markus Hondongam 2. Pisanan na Lesu isa nakaamo bingin na, sulipole ompuang Yesus lako kota Kapernaum. Yan apelelesiahan ni sinna kota kasulian na diundubanua. Ya sulesiahan ni tau maksilulu ulombay lambi sisipi-sipi ilan indubanua, anapihi sule lako olobakba na pobuak tau buda. Ya maktula ompuang Yesus umpalanda kadan na puang ala ta'ala. Mahasan ni maktula, sule polohan ni sanakana kata umpasola mesa tomate kalena, apa tau umbulle. Sapok tak den naula umbabai lako olo na puang Yesus akan alabai tau buda. Ya lulengan ni ni apa-apa, anana sok boy si patun na puang Yesus, manena lolohan ni doko olo na indo tomate kalena, si tonda ampak na. Tapana ni ta puang Yesus kamata pasan nai, ya makadal lako indo tomate kalena na wa, o anakku, diampun nin dosamu. Sapo eta to'o, jodoh kwa hees sanaka-naka tulatak pipandongan na Musa. Ya nawain nilang penawanna. Aka naden ni tau makkada susi. Aka hiumbay anna muanggai kalena si padam puang ala ta'ala. Aka tak den tau muipo dola mesa lama-lama muampun ni dosa suliwanna puang ala ta'ala. Sapo ta panalosa puang Yesus isi penawanna indo tulatak pipandongan na Musa. Ya makadam puang Yesus nawa. Akan nama pikik susi hako iko. Menaka lama domi dadi lakuin de tomate kalena keduan ni. Diampunyam moko dosamu. Anala diwaam. Bangung ko akak kompak mu pelau. Sapo laku pak patandan temo. Anna malaya ungkale somanapa mu ua. Ilan indelino kuasa to diwan nanak mentolino mumpuni dosa. Mane mak kadai lakuin de tomate kalena nawa. Bangung ko. Bawa yang pakmu, amulek bak laku banuamu. Ia bangusiahan nindo tomate kalena mueka empakna, ana mesubu nineti nindo to buda. Ia sangin pilak to muitai, anampak kasalei puang ala ta'ala nawa. Manian nasi, dapulek diitain de susi. Puha ia to'o, lek baom puang Yesus lako bihinna lekbok Galilea. Eta to'o, budoon tau sulim tamui, ia napak guhum. Pisanan nam hasan noi melao, ia muitam mesa tuan pasi maisa ngalewi anak na Alpheus moko ilang katok na. Napa kada impuang Yesus na wa? Maiko, anon tuhu eh? Ya kek de unduka analek bayi na tuhu. Mahasa ni mangan de puang Yesus sola pasi kola nan diobanuan na lewi. Ya de unduka sanakanaka tuan pasi ma sola tau senga sola-sola mangan de. Akabudan tau susin tuhu i. Inggan na indo tau sule sinasangai tau Yahudi tomadosa. Tapana na ita sanakanaka tulat tak pepondongan na Musa, tomenta maka kalebuan na Parisi, makadal lako pasikolan na puang Yesus na wa, akan anak aku itongguhum mua, sola-sola mangande tuan pasima na tomadosa senga. Sapok na hingi puang Yesus indo pekutana anna, ya na timba unna wa, tak tia den tobono umpahaluan tuan dotto, anggan tia tomasaki. Kau-kau, sule indelino taya to sanga kalena malolo laku tambai, sapo sule untambai to madosa. Pisa watu mahasan ni puasa pasikolan na Yohanes, anna pasikolan na tawilang kakalibuan na Parisi. Ya sule enta umpelambi puang Yesus anna mikutanay na wa? Maka ya na puasa ya pasikolan na Yohanes, sola pasikolan na tawilang kakalibuan na Parisi, anna tayo ya pasikolan mo. Natimbain umpake pihapangan na wa? Akaladen dakat ya tolomba kakabengan tak lamangan de ke dio pihe nindo tomane dipake baine. Manas saana ta idem. Sapula de watu na indo tomane dipake baine, la dia lai ilam maya la'ala na tolombai. Ya eta pitopole, mane puasai. Tak tia den tau lompo petampit samping bakahu lako pohewa malusa. Aka tingkahus itu indo samping bakahu, ya tutuang kalua usesek na indo pohewa malusa. Susito duka tak tia den tau la muala anggur bakahu, anana patau mai pakpong yang malusa. Aka indo anggur bakahu, malon tesiam pakpong yang malusa. Ia katampasan na basil labu. Dadi, anggur bakahu manggik duka di palutama pakpong yang bakahu. Pisa watu ilana lokato huam, umpak tangi belak gandum puang Yesus sola pasikolanna. Mahasasian melao na pasindusiannya pasikolan na muala gandum. Ya makada sanakanaka to ilang kakaliwan na Parisi lako puang Yesus na wa, petuapi indela ko pasikolammu, maaka hia anong tekkai pelahangan ni lampedasan numpo gau talamalan na dikahilan na lokato hoam. Natimbain na wa? Tak pakat tiko denumbata diona pak pogok na Daud, induan na tadiai, watun na Abiatar mengandai bawangan na sandotoo. Watu etatoo, lek bak Daud tama bahong kapenombaam, ananaan dendo ho tipuha di pehumalasam, manina ben ni duka lako pentuhuk na, moi kelada anggan tia sando malam wande. Aka allo kata hoan dipadee lana pake guna hupatau, taya hupatau lana pake guna allo kata hoam. Setongan na, kau hi anak mentolino puana allo kata hoam.